Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخواني وأخواتي أجمعين الله إياكم buka halaman 37 أنواع الإعراب وعلاماته macam-macam إعراب dan penanda-penandanya. Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi mengatakan faslun anwa'ul i'rabi arba'atun raf'un wa nasbun fi ismin wa fi'lin nahu zaidun yaqumu wa inna zaidan lan yaquma wa jarrun fi ismin nahu bi zaidin wa jasmun fi fi'lin nahu lam yaqum fayurfa'u bi dhammatin wa yunsabu bi fathatin wa yujarru bi kasratin wa yujzamu bi hatfi harakatin. Pasal baru yang disebutkan oleh Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi, beliau mengatakan anwa'ul i'rabi arba'atun, jenis-jenis i'rab itu ada empat. Yang pertama raf'un wa nasbun fi ismin wa fi'lin. Yang pertama ialah rafa' dan nasab, di mana rafa' dan nasab ini bisa masuk ke dalam isim ataupun fi'il. Seperti Zaidun yaqumu. Zaidun yaqumu. Zaidun ini isim. Yaqumu fi'lun mudhari'. Jadi Zaidun mubtada'un marfu' wa alamatu rafi'i dhammatun dhahiratun fi akhirih. Jadi dia statusnya sebagai mubtada', maka kondisinya marfu'. Kemudian yaqumu juga marfu', fi'lun mudhari'un marfu'un. Kenapa dia marfu'? Li tajarrudihi minan nawasibi wal jawazimi wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Sekarang baik Zaid ataupun yaqumu kedua-duanya marfu, namun Zaid adalah isim sedangkan yaqumu adalah fi'il. Jadi i'rab rafa itu bisa masuk ke dalam isim dan fi'il sekaligus. Kemudian yang kedua wa inna zaidan lan yaquma. Wa inna zaidan dan yaquma. Sekarang perhatikan kata Zaid yang tadinya dalam kalimat Zaidun yaqumu itu marfu, sekarang menjadi mansub ketika kemasukan amil nasab. Inna zaidan. Jadi zaidan di sini ismu inna mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Jadi zaidan di sini statusnya mansub karena dia isim inna. Kemudian lan yaquma, dari tadinya Zaidun yaqumu menjadi lan yaquma ketika kemasukan amil nasab, maka menjadi mansub. Maka yaquma fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Ya, maka i'rab yang bisa masuk ke dalam isim atau fi'il sekaligus itu hanya dua. Yang pertama rafa, yang kedua nasab. Wajarun fi ismin. Kemudian beliau menyebutkan i'rab yang mukhtas, yang hanya masuk ke dalam isim saja, yakni jar. Nahwu bizaidin. Dalam perkataan kita misalkan marortu bizaidin, maka bizaidin, zaidin ismun majrurun bilba wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Maka zaidin adalah isim majrur dengan huruf ba. Jadi majrur itu hanya kekhususan untuk isim saja, tidak bisa masuk ke dalam fi'ain. Wa jazmun fi fi'lin, kemudian jazm yang hanya masuk ke dalam fi'il, nahwu lam yakum. Jadi yakum fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi as-sukun. Ya. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Maka sekarang kita lihat semuanya dari i'rab, mulai dari rafa, nasab, jar dan jazm, bisa kita simpulkan bahwasanya i'rab itu terbagi menjadi dua. Ada yang i'rab mushtarak antara isim dan fi'il, ada i'rab yang mukhtas. Dan yang mukhtas ini terbagi menjadi dua, ada yang mukhtas untuk isim dan ada yang mukhtas untuk fi'il. I'rab yang mushtarak itu adalah rafa' dan nasab, di mana rafa' dan nasab bisa masuk ke dalam fi'il dan isim sekaligus. Adapun jar, maka dia hanya mukhtas untuk isim saja. Dan adapun jazm, maka dia mukhtas untuk fi'il mudhari saja. Kita baca kelanjutan dari apa yang dijelaskan oleh Ibnu Hisyam. Fayurfa'u bidhammatin, maka rafa itu alamatnya dengan dhamma. Wa yunsabu bi fathatin, kemudian nasab alamatnya dengan fathah. Wa yujarru bi kasratin, dan jar itu alamatnya dengan kasrah. Wa yujazamu bi hadfi harakatin, dan alamat jazm ialah dengan menghilangkan harokat, artinya mensukun harokat, karena harokatnya itu hilang, jadi dibacanya sekarang sukun, ya, dengan mematikan harokat huruf tadi. Di sini Ibnu Hisyam rahmatullahi alaihi menyebutkan kepada kita alamat i'rab yang asli, di mana alamat i'rab yang asli itu terdiri dari empat, sebagaimana i'rab itu sendiri. Kalau rafa berarti dengan dhamma, kalau nasab dengan fathah, kalau jar dengan kasrah, kalau jazm dengan sukun. Maka setelah ini insyaallah taala Ibnu Hisyam akan menjelaskan alamat i'rab yang far'i, yakni alamat i'rab yang merupakan cabang dari yang empat tadi atau turunan dari yang empat tadi. Sehingga ketika kita mau mengi'rab alamat i'rab yang cabang, itu harus kita sebutkan aslinya dengan menggunakan kata niabatan, ya, sebagai ganti dari alamat i'rab yang asli. Misalkan seperti perkataan jaa abuka, maka abuka di sini fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi alwaw, niabatan anid dhammah. Kenapa kita katakan niabatan? Karena alwaw itu bukan alamat rafa' yang asli. Karena alamat rafa' yang asli itu dengan dhammah. Wawu ini hanya menggantikan dhammah saja, ya. Jadi jaa abuka, abuka fa'ilun marfu wa alamatu rafihi alwaw niabatan anid dhammah li'annahu minal asma as-sittah. Taib. Kita baca keterangan dari Syekh Abdullah Fauzan hafizallahu ta'ala. Qauluhu faslun. Al-faslu kit'atun minal babi mustaqillatun binafsiha munfasillatun amma siwaha. Faslun, pasal, yakni bagian dari bab yang terpisah dengan permasalahan tersendiri yang tidak terkait dengan permasalahan lain selainnya. Tashtamilu ala masaila ghaliban, yang biasanya pasal itu terdiri dari beberapa permasalahan, terdiri dari beberapa turunan permasalahan yang ada di dalam pasal tersebut. Walbabu yashtamilu ala fusul, Sedangkan bab, maka dia mencangkup dari pasal-pasal yang ada. Liannahu ismun li jumlatin mukhtasatin minal ilmi tashtamilu ala fusulin wa masaila aidan. Karena bab itu adalah sebuah definisi untuk rangkaian ilmu yang dikelompokkan dalam satu bab, yang dalam bab ini itu terkumpul permasalahan-permasalahan dan pasal-pasal yang tersendiri yang masih turunan daripada bab tersebut. Ya, kalau kita merujuk kepada ilmu bahas, maka kita akan mengetahui bahwa yang paling besar daripada itu ialah yang disebut dengan kitab. Kitab. Jadi kalau kita katakan kitabu tauhid, ya, kemudian di dalam kitab tersebut tercangkup bab. Bab apa misalkan, ya, yang terangkum dalam kitabu tauhid. Kemudian di bawah bab itu ada faslun, ada pasal. Di bawah pasal itu ada mabhas. Di bawah mabhas itu ada matlab. Ya, kalau kita merujuk kepada penulisan bahas itu seperti, ya, itu, ya. Jadi rangkaiannya itu demikian. Jadi kitab, bab, faslun, mabhas dan matlab. Ini hanya istilah untuk memudahkan saja. Ya, memudahkan dalam kaidah penulisan, supaya kaidah penulisan itu tersusun rapi, mudah dipahami, runut, sistematis, ya, maka orang yang membacanya pun tidak akan bingung ketika ingin merujuk kepada kitab tersebut. Beda halnya dengan tulisan para ulama salaf sebelum kita, di mana mereka belum mengenal istilah-istilah tadi dan belum ada definisi baku terkait dengan penulisan. Maka para ulama ketika itu berijtihad dalam penulisannya. Ada kalanya para ulama karena saking pintarnya, ilmunya luas, wawasannya sangat luas, maka dia mengumpulkan semua maklumat yang dia miliki di dalam bab tersebut, yang hakikatnya maklumat tadi itu adalah istitrot, yakni tidak ada kaitannya dengan bab tadi. Nah, ini kita banyak temui di tulisan-tulisan semisal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian seperti Al-Fakhrur Razi, ya, dalam kitab tafsirnya mencantumkan maklumat-maklumat yang hakikatnya mungkin tidak terkait dengan apa? Dengan ayat, ya, atau terkait dengan apa? Dengan penjelasan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Ya, beliau lakukan, ya, mungkin karena saking luasnya ilmu yang beliau miliki. Daripada ilmu ini terbuang percuma, maka dituangkan di dalam kitab. Taib. Kita lanjutkan. Wa qawluhu anwa'u li rabi arba'atun. Perkataan Ibnu Hisyam, jenis-jenis i'rab itu ada empat. Al-i'rab, apa itu al-i'rab? Al-i'rabu atharun dhahirun au muqaddarun yajlubuhu al-amilu fi akhiril kalimati. Al-i'rab, sebagaimana definisi Ibnu Hisyam, Syekh Abdullah Fauzan hanya menukilkan definisi Ibnu Hisyam dalam syarah Qatrin Nada, ialah sebuah pengaruh yang dohir atau yang ditakdirkan, yang pengaruh ini dihasilkan oleh amil yang masuk ke dalam sebuah kalimat dan pengaruh ini nampak di akhir kalimat tersebut. Jadi i'rab itu ialah sebuah ilmu yang membahas perubahan akhir harokat sebuah kalimat. Apakah harokatnya menjadi dhamma, fathah, kasroh, ataupun sukun. Ini adalah wadifah atau fungsi daripada ilmu i'rab. Dan ini penting sekali untuk kita ketahui Karena dengan kita mengetahui hal tersebut, kita mengetahui kedudukan suatu kalimat. Statusnya di dalam jumlah itu apa? Apakah sebagai fa'il, atau maf'ulun bihi, atau maf'ul mutlak, atau statusnya dia sebagai hal, atau tamyiz. Hal itu sangat penting untuk kita ketahui, supaya kita bisa mendudukkan sebuah kalimat pada statusnya yang tepat, ya. Taib. Karena kalau kita misalkan merubah kalimat-kalimat tertentu tidak dalam statusnya yang tepat, itu bisa merubah makna. Bahkan maknanya itu kadang bainas sama'i wasumur, ya, antara langit dengan sumur, bukan dengan bumi lagi tapi ke bawah lagi dengan sumur. Misalkan seperti firman Allah, ini sering sekali dijadikan sebagai contoh, ya, wa kallamallah Musa takliman. Ya, saya sengaja tidak membaca akhir harokat di lafdul jalalah. Kira-kira wa kallamallah hu ha hi. Hu ha atau hi? Hu wa kallamallahu Musa takliman. Jadi Allah lafdul jalalah di sini statusnya sebagai fa'il dari kallama. Artinya Allah itu yang berbicara kepada Musa. Sedangkan sekte-sekte sesat yang lain seperti Mu'tazilah itu mentakwil firman Allah ini dengan menjadikan lafdul jalalah sebagai maf'ulun bihi, karena Musa itu adalah isim maksur. Ya, Musa itu apa? Isim maksur. Maka harokatnya tidak kelihatan. Jadi Musa tidak kelihatan harokatnya. Kalau misalkan seperti Zaidan, wa kallamallahu Zaidan, ada alif, enggak bisa ditakwil lagi, ya tidak? Tapi Musa bisa ditakwil. Makanya mereka mengatakan, wa kallamallaha Musa takliman. Jadi Musa itu fa'ilun marfu, wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun alal alif, mana amin duhuriha at-ta'adduru. Sedangkan lafdul jalalah dijadikan sebagai maf'ulun bihi. Namun ini keliru. Ya. Namun ini keliru jelas, ya, karena mereka mengingkari sifat kalam bagi Allah jalla wa ala. Maka kalau kita tidak mendudukkan sebuah kalimat sesuai kedudukannya dengan harokatnya yang sesuai di dalam kedudukannya, maka itu bisa merubah arti atau makna dari kalimat tersebut. Sehingga i'rab itu sangat penting sekali untuk kita ketahui. Baik. Wal muradu bil athar, yang dimaksud dengan pengaruh di dalam definisi Ibnu Hisyam, al-i'rabu atharun dhahir au muqaddar yajlubuhu al-amilu fi akhiril kalimah. Yang dimaksud dengan al-athar atau pengaruh di sini ialah al-harakatu, yakni penampakan dari harokat yang ada di akhir kalimah, min dhammatin au fathatin au kasratin au hatfiha wa huwa sukun. Ya, dari dhammah, dari fathah atau kasrah, atau memutus harakat tadi, yakni dengan mensukun. Wa ma yanubu an dhalika min alamatin far'iyyatin kama sayati. Dan harakat-harakat lain atau huruf-huruf lain yang menjadi badal pengganti dari harakat yang asli tadi. Ya, dari dhamma, fathah, kasrah ataupun as-sukun, ini ada harokat-harokat yang menggantikan harokat tersebut, ya, atau huruf-huruf yang menggantikan harokat tersebut dalam kondisi rafa, nasab, jar, ya, ataupun jazm. Sebagaimana yang akan disebutkan insyaallah taala setelah pembahasan kita. Yakni setelah pasal ini selesai, beliau akan menyebutkan al-i'rab bil alamatil far'iyyah. Wa qawluna dhahirun aw muqaddarun yubayyinu anna al-i'raba min haythu dhuhur wa adamihi naw'an. Jadi perkataan dhahir atau muqaddar ini menjelaskan kepada kita bahwa i'rab jika ditinjau dari nampak atau tidaknya harokat di akhir kalimat, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, al-i'rabu dhahir wa huwa al-aslu nahwu yafuzul mu'minu bi thawabillah fa yafuzu fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhammatin dhahiratin wal mu'minu fa'ilun marfu'un bi dhammatin dhahiratin wa thawabi majrurun bi kasratin dhahiratin. Yang pertama ialah harokat yang dhahir, i'rab yang dhahir, dan ini adalah asal dari i'rab, harus nampak di akhir kalimat, seperti perkataan yafuzul mu'minu bi thawabillah. Maka kata yafuzu di atas za itu ada harokat apa? Dhammah. Jadi dia fi'lun mudhari marfu'un bi dhammatin dhahirah, karena dhammahnya kelihatan tidak? Kelihatan. Wal mu'minu di atas nun ada harokat apa? Dhammah. Wal mu'minu al-mu'minu fa'ilun marfu' bi dhammatin dhahirah, karena dhammahnya kelihatan. Demikian pula thawabi majrurun bi kasratin dhahiratin, ya, wa huwa mudhaf. Maka dia pun alamat jarnya dengan kasroh dohiroh, kasroh yang nampak di akhir kalimat. Ini disebut dengan al-i'rab ad-dohir, i'rab yang dohir harokatnya, yang nampak harokatnya. Yang kedua, al-i'rabu at-takdiri, i'rab yang ditakdirkan adanya harokat di akhir kalimat. Nahwu al-fawdo mafsadatun lil-a'mal, فالفوضو مبتدا مرفوع بضمه مقدره على الالف منع من ظهورها التعذر. Jadi al-fawdo itu termasuk isim apa? Isim maksur. Maka alamat rafa'nya dia dengan dhammah muqaddarah 'ala al-alif mana min dhuhuriha at-ta'addur. Baik. Jadi fal fawdu mubtada'un marfu'un bi dhammatin muqaddaratin 'alal alif mana min dhuhuriha at-ta'adduru wa mafsadatun khabarun wa sayati insyaallah tafsilu dzalika. Jadi yang kedua dari pembagian i'rab itu adalah ada yang dinamakan i'rab takdiri, i'rab yang ditakdirkan adanya harokat di akhir sebuah kalimat. Harokatnya tidak nampak, tapi kita takdirkan harokatnya ada. Sebagaimana penjelasan yang lebih lanjut itu akan disampaikan insyaallah ta'ala oleh Ibnu Hisham dan penyarah, yakni Syekh Abdullah Fauzan, ya, setelah menyebutkan pembahasan tentang anwa'ul i'rab dan alamatnya. Baik, kita baca ada ta'liq. Apa yang dimaksud dengan at-ta'addur? At-ta'adduru ma'nahu al-istihalatu. Ta'addur maknanya adalah mustahil. Mustahil apa? Li'annal alifa la taqbal, la taqbalul harokata. Karena alif itu mustahil untuk menerima harokat. Jadi at-ta'adduru maksudnya adalah tidak mungkin kita masukkan harokat. Adanya udzur bagi kita untuk memasukkan harokat di akhir kalimat. Kenapa? Karena alif itu tidak menerima harokat. Fata'adduru qawlu mahali li'robi guayru qabilin li'alamatihi. Maka perkataan ta'adduru ialah sebuah konteks kalimat atau sebuah konteks i'rob yang tidak bisa menerima alamat i'rob itu sendiri. Sehingga kita takdirkan, ya, di atas alif adanya harokat. Taib. Wa anwa'ul i'rab min haitsul harakati arba'atun. Alamat i'rab jika ditinjau dari segi harokatnya atau penandanya itu ada empat. Arfa'u wan nasbu wal jarru wal jasmu wa hiya binisbati lil asma'i wal af'ali thalathatu aqsam. ya, rafa, nasab, jar dan jazm jika dinisbatkan kepada isim dan fiil maka terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama qismun tashtariku fihi al-asma wal af'al, yakni bagian di mana antara isim dan fiil itu bisa masuk ke dalam alamat i'rab tadi atau macam-macam daripada i'rab tadi. Wa huwa raf'u wa nasbu, yakni rafa' dan nasab. Nahu innal mu'mina lan yakhuna. Jadi al mu'mina dan yakhuna, al mu'mina di sini isim, yakhuna fi'il, yakni fi'lun mudhari. Kedua-duanya itu bisa kemasukan ya i'rab nasab. Yang pertama innal mu'mina, al mu'mina di sini dia mansub karena dia isim. Inna lan yakhuna, yakhuna di sini fi'lun mudhari'un mansubun bilan karena kemasukan amil nasab yakni lan wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Kemudian al-aqilu yuti'u ummahu. Al-aqilu isim, yuti'u fi'il, kedua-duanya bisa kemasukan rafa. Maka i'rab rafa dan nasab ini bisa masuk ke dalam isim ataupun fi'il sebagaimana yang sudah saya sebutkan di muka. Kemudian qismun taktasu bihil asma'u wa huwal jarru nahu nadortu ilal ka'bati. Jadi ada jenis di mana i'rab itu hanya khusus bagi isim saja, ialah i'rab apa? Al-jar, seperti perkataan nadortu ilal ka'bati. Maka kalimat al-ka'bati di sini dia adalah isim majrur dengan apa? Dengan ila. Alamat jarnya apa? Kasroh dohiro fi akhirihi. Dan jar ini tidak bisa masuk ke dalam fi fi'il, hanya masuk ke dalam isim. Berarti al-ka'bati di sini dia isim karena dia bisa kemasukan jar. Kemudian yang ketiga qismun taktasu bihil af'al. Ya, jenis di mana jenis i'rab, di mana jenis i'rab ini hanya masuk ke dalam fi'il, wa huwal jazmu. Ialah i'rab jazm. Nahwu lam yahdur ahadun. Jadi yahdur fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi as-sukun. Ya, i'rab jazm hanya masuk ke dalam fi'il, tidak bisa masuk ke dalam isim. Taib. Jadi i'rab jika ditinjau dari keterkaitannya antara fi'il dengan isim terbagi menjadi tiga. Ada i'rab yang bisa masuk ke dalam fi'il dan isim sekaligus, yakni rafa dan nasab. Ada yang hanya masuk ke dalam isim, yakni al-jar. Dan ada yang masuk hanya kepada fi'il, yakni al-jazm. Taib. Wa qaluhu fayurfa'u bi dhammatin wa yunsabu bi fathatin wa yujarru bi kasratin wa yujzamu bi hatfi harakatin. Ay inna hadhihi al-anwa'a al-arba'ata lil-i'rabi laha 'alamatun tadullu 'alayha. Maksud dari perkataan Ibnu Hisyam, rafa'nya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, jarnya dengan kasrah, jazmnya dengan membuang harakah, yakni dengan mensukun harakat. Ya, dalam sebuah kalimat maksudnya adalah bahwa keempat jenis i'rab yang sudah kita sebutkan yakni rafa, nasab, jar dan jazm itu memiliki penanda-penandanya yang menunjukkan statusnya. Apakah dia rafa, apakah nasab, apakah jar, apakah jazm. Dan penanda dari keempat i'rab ini terbagi menjadi dua. Yang pertama alamatun asliyatun, alamat yang asli. Apa alamat yang asli? Ya tadi yang disebutkan, rafa itu dengan dhammah, nasab itu dengan fathah, jar itu dengan kasrah, jazm itu dengan as-sukun. Kemudian ada yang namanya alamatun fara'iyah, alamat yang fara'i, yang merupakan pengganti dari alamat yang asli. Fadzakara huna al-alamatil asliyata wa hiya arba'un. Maka Ibnu Hisam di dalam pasal ini hanya menyebutkan alamat yang asliyah saja. Untuk selahnya beliau merinci alamat-alamat yang far'iyah dalam pasal-pasal yang baru insyaallah ta'ala. Jadi alamat yang asliyah itu hanya ada empat. Yang pertama al-dhammatu li raf'i, dhammah untuk rafa. Al-fathatu li nasbi, fathah untuk nasab. Al-kasratu lil jarri, kasrah untuk jar. Dan yang keempat, hatful harokati lil jazmi, yakni dengan membuang harokat atau mensukun untuk jazm. Wa yuqalu as-sukun awil waqfu, ya, dinamakan juga hatful haraka itu dengan sukun atau waqaf. Wa amsilatuha wadihatun, dan contohnya itu sudah jelas kita sebutkan. Kita lihat keterangan, ya, dari Syekh Abdullah Fauzan ta'liq terkait harakatul i'rab dan harakatul bina. Al-mashhuru 'inda nuhati anna harakatul i'rabi ghairu harakatil bina wa in kanata fi surati wal lafdi syai'an wahidan lakinnahum qasadu at-tafriqa. Yang masyhur di kalangan ahli nahwu bahwa harakat i'rab dengan harakat bina, harakat mabni, itu berbeda. Meskipun dalam gambarannya, dohirnya itu sama saja, enggak berbeda. Ada mabni dengan dom, ada mabni dengan fathah, ada mabni dengan kasr. Sama kan harokatnya kan? Dhamma, fathah dan kasrah. Akan tapi mereka itu ingin membedakan antara mabni dengan mu'rab dengan istilah baru. Maka mereka mengatakan apa? Fa fil i'rabi yuqalu marfu'un bi dhamma. Ketika mereka mengatakan mu'rab, maka mereka mengatakan marfu'un bi dhamma dengan adanya ta marfutah. Mataran wa fil bina'i yuqalu mabniyun 'ala ad-dham, bukan mabniyun 'ala dhamma. Salah, keliru. Kalau kita katakan mabniyun 'ala ad-dhamma, tapi mabniyun 'ala ad-dham, marfu'un bi ad-dhammah. Baik. Jadi ini istilah yang sudah masyhur di kalangan ahli nahwu yang jangan kita selisihi. Ya, kalau kita selisihi berarti kita membuat bid'ah baru di dalam ilmu nahwu. Jadi marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun. Mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun dhahiratun. Majrurun wa 'alamatu jarrihi kasratun dhahiratun. Sedangkan mabni, maka mabniun ala ad-dham. Ya, mabniun ala al-fathah, mabniun ala al-qasr. Taib. Fa idza qalu marfu'un ulima annahu bi'amilin yajuzu zawaluhu wa hudusu 'amilin akhar yuhdisu khilafa 'amalihi. Maka ketika kita katakan dalam sebuah kalimat, kalimat tersebut marfu', maka kita ketahui bahwa harokat yang ada di kalimat ini sewaktu-waktu bisa berubah. Kalau kemasukan amil yang lain selain dari amil yang rafa. Seperti Zaidun, ya. Ja'a Zaidun. Ro'a itu Zaidan. Zaidun tadinya kan marfu' dengan dhammah, ya tidak? Tapi ketika kita katakan ro'a itu Zaidan, dia menjadi mansub dengan fathah. Berarti kalau kita katakan marfu', oh, kalimat ini berarti sewaktu-waktu harokatnya bisa berubah. Tapi kalau kita katakan mabni al-dom, maka harokatnya selama-lamanya tidak berubah. Dalam status apapun dia, ya, tidak bisa apa? Berubah. Seperti sibawai, mabniun al-kasri. Ja'a sibawaihi. Ro'a itu sibawaihi. Marortu bi sibawaihi. Jadi si bawaihi enggak pernah berubah harokatnya. Ya, mabniun al kasri. Jadi semisal ja'a si bawaihi fa'ilun marfu'un, ya fa'il marfu'. Wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun mana'a min duhuriha albina al asli alal kasri. Ini adalah i'rab yang paling utama untuk kita sebutkan, ya, daripada kita katakan sibawaihi fa'ilun mabniyun alal kasri. Ada sebagian ulama yang mengatakan demikian karena seolah-olah kita mengatakan fa'il itu mabni, padahal fa'il itu apa? Marfu, karena fa'il itu termasuk marfu'atul asma. Sehingga yang tepat kita katakan tadi, ya, fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun mana'a min duhuriha albina al-asli 'alal kasri. Baik. Jadi kalau dia mabni maka tidak bisa berubah dalam kondisi apapun. Wa idza qalu mabniyun 'ala dhammi 'ulima annahu mulazimun lidhammi la yazulu bi zawali al-'amil. Maka kalau kita katakan kalimat ini mabni dengan dhamm, kita ketahui bahwa kalimat ini senantiasa melazimi dhamm, ya tidak bisa hilang dengan hilangnya amil rafa, ya, dengan hilangnya amil rafa atau masuknya amil nasab atau masuknya amil jar dan seterusnya. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan yang akan datang bi'idznillah membahas al-alamat al-far'iyyah.